yang artinya adalah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi seorang Rasul ataupun seorang Nabi pun, melainkan ketika Rasul dan Nabi tersebut membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan melemparkan apa yang dia lemparkan ke dalam apa yang dibacakan oleh Nabi dan Rasul tersebut. Alqa syaitanu fi umniyatih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menghilangkan, yang mensirnakan apa yang dilemparkan oleh syaitan tersebut. Kemudian dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengokohkan ayat-ayatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha hikmah. Apa hikmah dari itu semua disebutkan dalam lanjutan ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnah, agar Allah jadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan itu sebagai fitnah. Lilladzina fi qulubihim marad, bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Walqasiyati qulubuhum, dan orang-orang yang keras hatinya. Dengan adanya syubhat dari syaitan, maka orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, bertambahlah penyakitnya. Begitu pula orang-orang yang keras hatinya, tidaklah mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan bertambah keras hatinya. Wa inna adh-dhalimina lafi syiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim benar-benar dalam penentangan yang jauh. Wa liya'lam alladhina utul ilm, dan juga hikmahnya adalah agar orang-orang yang diberi ilmu itu mengetahui. Annahu al-haqqu min rabbik, bahwa hal itu adalah kebenaran dari Rabbmu. Orang yang berilmu, ilmu yang Allah karuniakan kepada mereka menjadikan mereka ketika mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan, bertambah imannya, bertambah keyakinannya bahwasanya itu adalah kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayu'minu bihi, sehingga mereka selalu mengimaninya dan tunduk hati-hatinya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberi hidayah orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul mereka adalah sama di dalam menyampaikan risalah. An-Nabi wa Rasul sya'nuhum wahid, di mana mereka baik Nabi ataupun Rasul sama-sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan wahyu dan diperintah untuk menyampaikannya. Nah, hanya saja perbedaannya, kalau seorang Rasul itu datang membawa syariat yang baru, sedangkan seorang Nabi itu datang dengan membawa syariat man qablah, yang sudah ada dari sebelumnya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut juga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan sebagai fitnah bagi umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang Allah jadikan sebagai fitnah bagi hamba-Nya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala terpuji atasnya, tidak tercela. Karena itu semua adalah dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda apabila seorang hamba berbuat fitnah kepada hamba yang lain, maka itu perkara yang terlarang. Apalagi bila ditujukan pada seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam." Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, kemudian mereka tidak mau bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam. Maka tidak boleh seorang berbuat fitnah kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pengingkaran yang keras kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu an ketika mengimami kaumnya, kemudian memanjangkan bacaannya sehingga ada dari jamaah yang terfitnah, sehingga keluar dari jamaah tadi salat sendirian dan meninggalkan jamaah tersebut. Dengan beliau menyatakan, "Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau tukang fitnah wahai Mu'ad?" Dan juga yang lainnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ketika didatangkan seseorang kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana orang tadi pada jenggotnya menetes tetesan khamr, dibawa untuk kemudian ditegakkan hukuman pada dia tanpa diketahui apakah dia itu minum khamr atau tidak, tapi jelas di jenggotnya itu apa, ada bekas tetesan khamr. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Inna nuhina 'anit tajassus." Sesungguhnya kami para sahabat dilarang. Tentunya yang melarang siapa? Rasulullah SAW. Kami dilarang dari tajassus. Tajassus yakni membahas, mencari-cari perkara yang tersembunyi pada diri seseorang, umumnya adalah perkara keburukan. Dilarang kita dari mencari-cari keburukan yang ada pada orang lain untuk kemudian ditampakkan, disebarkan kepada orang lain sementara orang itu menutupinya. Kemudian mengatakan, "Walakin in zahran lana syai'un na'khudh bih." Akan tetapi kalau nampak sesuatu di hadapan kami, maka kami akan menghukum dan menilai dengannya, dengan apa yang zahir. Maka termasuk dari syariah Islam yang mulia adalah al-hukmu bidh-dhahir, menghukumi itu sesuai dengan apa yang nampak. Wallahu yatawalla as-sarair, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi apa yang tersembunyi dan rahasia dari setiap hambanya. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang tersebut di atas, bahwasanya hati manusia terbagi menjadi tiga. Dilihat dari sikapnya di dalam menerima kebenaran. Yang pertama adalah qalbun marid, hati yang sakit. Yaitu hati yang berat baginya menerima kebenaran dan cenderung menyukai kebatilan. Dan yang kedua adalah qalbun mayyit, hati yang mati, yaitu hati yang tidak lagi bisa melihat apalagi memahami tentang kebenaran. Dan yang ketiga adalah qalbun sarid, hati yang selamat, yaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya dan kehidupan, sehingga bisa melihat, memahami dan memegangi kebenaran tadi. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada pemilik hati tersebut. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua qalbun salim, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Di antara yang membagi hati seperti ini adalah al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam mukadimah kitabnya Ighatsatul Ahfad. Beliau membagi hati seperti ini dan beliau berdalil dengan ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Hajj. Kemudian di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut di atas adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan antara al-haq dan al-batil, di mana al-haq adalah sesuatu yang thabit, yang kokoh, sementara al-batil adalah sesuatu yang zah, yang akan sirna. Ketika Rasul ataupun Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah, syaitan mendatangkan kebatilan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebatilan tadi dan mengokohkan ayat-ayat-Nya. Itulah perumpamannya al-haq dengan al-batil. Di mana al-haq adalah sesuatu yang tsabit, yang kokoh, sementara al-batil adalah sesuatu yang akan sirna. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman membuat permisalan al-haq dan al-batil di dalam surah Ar-Ra'd. Qala Allah Ta'ala anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sayru zabadan rabiya wa mimma yuqidun fin nari 'alayhi fin nar ibtigha'a hillatin aw mata'in zabadun mithluh kadhalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menurunkan air hujan dari awan, kemudian air itu memenuhi lembah-lembah sesuai dengan kadarnya, dan dari air yang mengalir itu muncullah buih-buih yang mengembang. Begitu pula dengan apa yang manusia membakarnya di atas api. Dari sesuatu yang dengannya mereka bisa mengeluarkan perhiasan seperti emas ataupun perkakas seperti besi-besi yang dibentuk setelah dipanaskan. Padanya juga ada zabadun misluh, buih yang semisal air hujan tadi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan antara al-haq dan al-batil. Adapun buih tadi, fayadhhabu jifaan, dia akan hilang dengan cepatnya. Wa ma ma yanfa'un nas, dan adapun yang bermanfaat buat manusia, famkusu fil ard, maka dia akan tetap di muka bumi sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Kadzalika yadhimullahu al-amsal, demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan-permisalan itu. Dan di sana di antara ulumul Quran adalah amsalul Quran, permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Dan para ulama kita rahimahumullah memiliki perhatian yang sangat terhadap permisalan-permisalan tersebut. Di antara yang mendorong mereka untuk membahasnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun." Dan itulah permisalan-permisalan yang kami buatkan untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.